Gadis berkebaya naik sepeda bernama Siti Julaika, dari keluarga rakyat jelata. Gadis berkebaya Siti Julaika, la la la la. Ia bekerja di sebuah pabrik gula, tenaganya hanya dibayar murah. Durakim pacarnya pun kerja di sana. Setiap bulan menabung bersama untuk sebuah rumah cinta. Ketika musim bunga tebu tiba, mereka memotong tangkai gelaga dan menjualnya untuk mainan anak. Mereka rindu anak-anak. Gadis berkembang ya Siti Julaika, la la la la. Setiap bulan menabung bersama untuk sebuah rumah cinta. Ketika lahir anak pertama, mereka sudah tidak bekerja. Pabrik gula kurangi tenaga kerja, mesin-mesin telah tiba. Duduk